Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid keempat, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 69. Kitab Urayan Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Pada asar atau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat tersebut bahwa Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya barang mana hambaku yang aku melihat kepada hatinya lalu kelihatan kepadaku yang banyak padanya berpegang dengan zikirku niscaya aku pimpin kebijaksanaannya. Aku adalah yang duduk, yang bercakap-cakap, dan yang berjinak-jinaan dengan dia. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an berkata, adalah hati itu laksana kubah yang diperbuat. Dikelilingnya pintu-pintu yang terkunci. Maka pintu manapun yang dibuka baginya, niscaya ia beramal padanya. Maka tampaklah terbukanya salah satu dari pintu hati berpihak alamul malakut dan al-malail a'la. Dan pintu itu terbuka dengan mujahadah, wara' dan meninggalkan nafsu-nafsu duniawi. Karena itulah Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada panglima-panglima tentara. Jagalah apa yang kamu dengar dari orang-orang yang taat. Sesungguhnya menampak bagi mereka hal-hal yang benar. Sebagian ulama berkata, tangan atau kekuasaan Allah di atas mulut para ahli hikmah atau hukama. Mereka tiada menuturkan sesuatu selain dengan kebenaran yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Hukama yang lain berkata, jikalau aku mau, niscaya aku mengatakan bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kepada orang-orang khusyuk sebagian rahasianya. Penjelasan. Penguasaan setan atas hati dengan was-was, pengertian was-was, dan sebab kerasnya was-was itu. Ketahuilah bahwa hati sebagaimana telah kami sebutkan adalah seperti kubah yang diperbuat dan mempunyai pintu-pintu yang ditegakkan kepada hati itu, al-ikhfal dari masing-masing pintu. Dan juga hati itu seperti sasaran yang ditegakkan kepadanya panah dari segala pihak atau seperti cermin yang ditegakkan. Sehingga di cermin itu segala macam bentuk yang beraneka ragam. Lalu menampak padanya bentuk barang satu persatu. Dan tidak terlepas cermin itu dari bentuk-bentuk tersebut. Atau seperti kolam yang tercurah ke dalamnya air yang bermacam-macam dari sungai-sungai yang terbuka alirannya ke kolam itu. Sesungguhnya tempat-tempat masuk bekas-bekas yang silih berganti ke dalam hati itu pada segala hal ada kalanya dari zahiriyah. Maka itu panca indera yang lima. Ada kalanya dari batiniyah. Maka itu kasaf, nafsu, syahwat, marah, dan akhlak yang tersusun dari insting manusia. Maka sesungguhnya manusia itu apabila mengetahui sesuatu dengan panca inderanya, lalu berhasillah bekas daripadanya dalam hati. Begitu pula, apabila bergelora syahwatnya umpamanya, disebabkan banyak makan dan kekuatan pada instingnya, niscaya berhasillah bekas daripadanya di dalam hati. Dan walaupun ia tercegah dari kepanca inderaan, maka khayalan-khayalan yang berhasil dalam jiwa itu tetap, dan berpindahlah khayalan itu dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan menurut kepindahan khayalan itu, berpindahlah hati dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan yang dimaksud ialah bahwa hati itu selalu dalam perubahan dan pembekasan dari sebab-sebab tersebut. Bekas yang terdapat dalam hati yang paling khusus ialah goresan-goresan di dalam hati. Yang dimaksud dengan goresan-goresan itu ialah pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam hati dan ingatan-ingatan, yakni pengetahuan hati akan ilmu-ilmu. Ada kalanya dengan jalan kontinu dan ada kalanya dengan jalan ingatan. Maka itu dinamai goresan-goresan, di mana ia tergores sesudah hati itu melupakannya. Dan goresan-goresan itu adalah penggerak-penggerak kemauan. Sesungguhnya niat, cita-cita, dan kemauan itu berada tentunya sesudah tergores yang diniatkan dengan hati. Maka permulaan segala perbuatan ialah goresan-goresan. Kemudian goresan itu menggerakkan keinginan. Keinginan itu menggerakkan cita-cita. Cita-cita itu menggerakkan niat. Dan niat itu menggerakkan anggota badan. Dan goresan-goresan yang menggerakkan keinginan itu terbagi kepada yang mengajak kepada kejahatan, yakni yang akibatnya membawa kepada madarat, dan yang mengajak kepada kebaikan, yakni kepada yang bermanfaat di negeri akhirat. Keduanya itu adalah dua goresan yang berlawanan. Keduanya memerlukan nama yang berlainan. Maka goresan yang terpuji dinamai ilham. Dan goresan yang tercela, yakni yang mengajak kepada kejahatan, dinamai was-was. Kemudian Anda mengetahui bahwa goresan-goresan di dalam hati itu adalah baru atau hadis. Kemudian tiap-tiap yang baru haruslah mempunyai yang membaharukan atau muhdis. Dan tatkala yang baru itu bermacam-macam, maka yang demikian itu menunjukkan atas bermacam-macam sebabnya. Ini diketahui dari sunnah Allah Ta'ala pada penyusunan musabab-musabab di atas sebab-sebab. Manakala bercahayalah dinding-dinding tembok rumah dengan cahaya api, dan gelaplah atapnya, dan menghitam dengan asap, maka tahulah Anda bahwa sebab kehitaman itu bukanlah sebab dari kesinaran. Begitu pula, kesinaran hati dan kegelapannya mempunyai dua sebab yang berbeda. Maka sebab goresan yang mengajak kepada kebajikan dinamai malaikat. Dan sebab goresan yang mengajak kepada kejahatan dinamai setan. Dan kehalusan yang menyediakan hati untuk menerima ilham kebajikan dinamai taufik. Dan yang menyediakan untuk menerima was-was setan dinamai kesesatan dan kehinaan. Maka pengertian-pengertian yang berbeda itu memerlukan kepada nama-nama yang berbeda. Dan malaikat adalah bentuk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Urusannya ialah melimpahkan kebajikan, memfaedahkan ilmu, membuka kebenaran, berjanji dengan kebajikan dan menyuruh dengan yang baik. Allah Ta'ala menjadikannya yang demikian dan menentukan untuk yang demikian. Setan adalah makhluk yang urusannya berlawanan dengan yang demikian, yaitu janji dengan kejahatan, menyuruh perbuatan keji, dan menakut-nakuti dengan kemiskinan ketika orang bercita-cita kepada kebajikan. Maka was-was adalah bertentangan dengan ilham. Setan bertentangan dengan malaikat. Dan taufik bertentangan dengan kehinaan. Dan kepada inilah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjain. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Surat Adz-Dzariyat ayat 49. Sesungguhnya semua yang ada atau maujud itu bertentangan, bercampur aduk selain Allah Ta'ala. Dialah yang tunggal, tiada baginya yang bertentangan. Tetapi Ia yang Maha Esa, yang benar, yang menjadikan segala yang berpasang-pasangan itu. Hati itu tarik-menarik di antara setan dan malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hati ada dua langkah. Yang satu dari malaikat, perjanjian dengan kebajikan dan pembenaran dengan yang benar. Barang siapa memperoleh yang demikian, maka hendaklah ia tahu bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah ia memuji Allah dan dari musuh, perjanjian dengan kejahatan, pembohongan dengan yang benar, dan larangan dari kebajikan. Barang siapa memperoleh yang demikian, maka hendaklah ia berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Ta'ala yang artinya, setan menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh mengerjakan pekerjaan keji. Surat Al-Baqarah ayat 268. Hadis ini dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Al-Hasan berkata, kedua langkah tadi adalah dua cita-cita yang berjalan dalam hati. Suatu cita-cita daripada Allah Ta'ala dan suatu cita-cita daripada musuh. Allah merahmati hambanya yang tegak pada cita-citanya. Maka apa yang daripada Allah Ta'ala hendaklah diteruskannya. Dan apa yang daripada musuhnya hendaklah dilawannya dengan mujahadah. Dan hati itu tarik-menarik di antara dua kekuasaan ini. Rasulullah SAW bersabda, hati orang mukmin di antara dua anak jari, dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Allah Ta'ala Maha Suci daripada mempunyai anak jari yang tersusun dari daging, tulang, darah, dan urat yang terbagi dengan tulang-tulang anak jari. Tetapi roh anak jari itu lekas berbolak-balik dan sanggup menggerakkan dan merubahkan. Anda tidak bermaksud anak jari Anda itu sendiri, tetapi yang dimaksudkan ialah perbuatan anak jari itu berbalik-balik yang berbanyak gerak, sebagaimana Anda melaksanakan segala perbuatan dengan anak jari Anda. Allah Ta'ala berbuat apa yang diperbuatnya dengan menjadikan malaikat dan setan. Keduanya dijadikan dengan kekuasaannya pada membalik-balikkan hati, sebagaimana anak-anak jari Anda dijadikan bagi Anda pada membalik-balikkan tubuh, umpamanya. Hati itu pada asal fitrahnya pantas untuk menerima pengaruh malaikat dan pengaruh setan dalam keadaan yang sama. Tidak lebih kuat salah satu daripadanya terhadap yang lain. Hanya lebih kuat salah satu daripada kedua belah pihak itu dengan mengikuti hawa nafsu dan berkecimpung dalam nafsu syahwat atau berpaling daripadanya dan menyalahinya. Apabila manusia mengikuti kehendak marah dan hawa nafsu, niscaya menjadi tempat menetap dan tempat bermukim setan. Karena hawa nafsu itu adalah rumput yang hijau dan tempat bersenang-senang setan. Jikalau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan tidak memberi kekuasaan kepada hawa nafsu untuk menguasai dirinya, ia menyerupai dengan akhlak malaikat alaihissalam. Niscaya hatinya menjadi tempat ketetapan malaikat dan tempat singgahnya. Manakala hati itu tidak terlepas dari hawa nafsu, marah, loba, rakus, panjang angan-angan, dan sifat-sifat kemanusiaan yang lain, yang bercabang-cabang dari hawa nafsu, maka tidak ragu lagi bahwa hati itu tidak terlepas daripada setan di dalamnya, yang mundar-mandir dengan was-was. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Masing-masing kamu mempunyai setannya." Lalu para sahabat bertanya, "Dan engkau, wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Juga saya. Hanya saya ini ditolong oleh Allah Ta'ala terhadap setan itu. Lalu ia Islam. Maka ia tidak menyuruh kecuali yang kebajikan." Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya adalah demikian, karena setan itu tidak berbuat sesuatu kecuali dengan perantaraan hawa nafsu. Maka siapa yang ditolong oleh Allah Ta'ala terhadap hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu itu tidak berkembang selain menurut yang layak dan kepada batas yang layak, maka hawa nafsunya itu tidak mengajak kepada kejahatan. Setan yang menggunakan hawa nafsu yang demikian tidak menyuruh selain yang kebajikan. Manakala mengingkati duniawi, sudah berkeras pada hati sepanjang kehendak hawa nafsu, niscaya setan memperoleh jalan. Lalu ia mendatangkan bisikan dalam hati manusia. Manakala hati telah berpaling kepada mengingkati Allah Ta'ala, niscaya setan itu pergi dan sempitlah jalannya. Lalu malaikat menghadap ke hati itu dengan membawa ilham. Jatuh menjatuhkan di antara tentara malaikat dan tentara setan dalam peperangan hati itu berjalan terus-menerus. Sehingga terbukalah hati kepada salah satu daripada keduanya. Lalu yang satu itu bertempat dan menetap di dalam hati. Dan singgahnya yang kedua lagi ke dalam hati adalah secara perebutan. Kebanyakan hati yang telah dikalahkan oleh tentara setan dan dimilikinya, lalu hati itu penuhlah dengan was-was yang mengajak kepada mengutamakan duniawi dan membuang akhirat. Dan permulaan kekuasaan tentara setan itu ialah menuruti segala keinginan dan hawa nafsu, dan tidak mungkin mengalahkannya sesudah itu selain dengan mengosongkan hati dari makanan setan, yaitu hawa nafsu dan segala keinginan syahwat. Dan pembangunannya ialah dengan mengingati Allah Ta'ala yang membawa pengaruh malaikat ke dalam hati. Jabir bin Ubaidah Al-Adawi berkata, "Aku mengadu kepada Al-Ula bin Ziyad bahwa aku tiada memperoleh was-was dalam dadaku." Lalu beliau menjawab, "Contoh yang demikian adalah seperti rumah yang dimasuki pencuri. Kalau ada sesuatu dalam rumah itu, lalu diambilnya. Kalau tidak ada, maka pencuri itu terus pergi dan meninggalkan rumah itu." Yakni bahwa hati yang kosong dari hawa nafsu tidak akan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun." Artinya, sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tiada mempunyai kekuasaan atas mereka. Surat Al-Isra ayat 65. Maka tiap-tiap orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah budak hawa nafsu, bukan hamba Allah. Karena itulah Allah Ta'ala menguasakan setan atas orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Afara'aita manittakhadha ilaihu hawa. Artinya, adakah engkau lihat orang yang mengambil keinginan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Itu adalah isyarat bahwa sebagian dari hawa nafsu itu menjadi Tuhan dan penyembahannya. Maka dia itu budak hawa nafsu, bukan hamba Allah. Karena itulah Amr bin As menurut Ithaf Sarahiyah yang betul Utsman bin Abil As, yaitu Abu Abdillah As-Saqafi At-Taifi, bukan Amr bin As. Penterjemah. Berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, setan itu menghalangi aku dari salatku dan qiraahku atau pembacaan Al-Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah setan yang dinamai Kanzab. Apabila engkau merasakannya, maka berlindunglah daripadanya dengan Allah Ta'ala. Dan ludahilah ke kiri engkau 3 kali. Amr bin As meneruskan ceritanya. Lalu aku lakukan yang demikian. Maka Allah Ta'ala menghilangkan setan itu daripadaku. Diriwayatkan Muslim dari Amr bin As. Tersebutlah pada hadis, wudu itu mempunyai setan yang dinamai Walhan. Maka berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripadanya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab. Was-was setan itu tidak terhapus dari hati, selain dengan mengingati yang lain daripada yang mewaswaskan itu. Karena apabila tergores dalam hati ingatan sesuatu, niscaya hilanglah yang telah ada dalam hati sebelum ingatan sesuatu itu. Akan tetapi semua itu selain Allah Ta'ala dan yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Maka boleh pula bahwa hati itu adalah tempat lalu lintasnya setan. Dan mengingati Allah adalah yang mendatangkan keamanan keliling hati. Dan yang memberi tahukan bahwa hati itu bukanlah tempat lalu lintasnya setan. Mengobati sesuatu itu adalah dengan lawannya. Dan lawan semua bisikan setan itu ialah mengingati Allah Ta'ala dengan berlindung kepadanya. Dan melepaskan diri dengan daya dan tenaga. Dan itulah artinya perkataan kita. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Tiada daya upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Dan tiada menyanggupi demikian selain orang-orang takwa yang dimenangi oleh ingatan kepada Allah Ta'ala pada mereka. Dan setan itu berkeliling pada mereka pada waktu-waktu lengah dan jalan mencari kesempatan. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani tadakkaru wa idza hum mubasyirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditipu setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali. Dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan. Surat Al-A'raf ayat 201. Mujahid berkata tentang pengertian firman Allah Ta'ala, Min syarril waswasil khannas. artinya dari bahaya bisikan setan yang mengendap. Surat An-Nas ayat 4. Yaitu setan itu mengembang pada hati. Apabila orang mengingati Allah Ta'ala, maka setan itu mengendap dan kuncup. Apabila lupa kepada Allah Ta'ala, niscaya setan itu berkembang pada hatinya. Perlawanan antara mengingati Allah Ta'ala dan bisikan setan adalah seperti perlawanan antara cahaya yang gelap dan antara malam dan siang. Dan karena perlawanan keduanya itu, Allah Ta'ala berfirman, Istakhwadha alaihi musyaitanu fa'ansahum dzikrullah. Artinya, setan telah menguasai mereka dan melupakan mengingati Allah. Surat Al-Mujadalah ayat 19. Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, setan itu meletakkan belalainya pada hati anak Adam, manusia. Apabila manusia itu mengingati Allah, niscaya setan itu mengendap. Dan jikalau ia melupakan Allah Ta'ala, niscaya setan itu akan menelan hatinya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Ibnu Waddah berkata pada suatu hadis yang disebutkan, apabila sampai seseorang 40 tahun dan tidak bertobat, niscaya setan menyapu mukanya dengan tangannya. Dan setan itu berkata, demi bapakku, muka orang yang tiada memperoleh kemenangan. Sebagaimana nafsu syahwat itu bercampur dengan daging dan darah manusia, maka kekuasaan setan juga berjalan dalam daging dan darahnya, dan mengelilingi hati dari segala pinggirnya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia pada tempat jalan darah. Maka sempitkanlah tempat jalannya itu dengan lapar. Diriwayatkan Ahmad, Bukhari dan Muslim serta Abu Daud dari Ibnu Majah. Yang demikian itu adalah karena lapar menghancurkan hawa nafsu dan syahwat. Dan tempat jalannya setan ialah nafsu syahwat. Dan karena berkelilingnya nafsu syahwat bagi hati dari segala pinggirnya, Allah Ta'ala berfirman menerangkan tentang iblis. Yang artinya, aku akan duduk mengganggu mereka dari jalan yang lurus. Kemudian, aku datang kepada mereka dari hadapan dan dari belakangnya, dari kanan dan dari kirinya. Surat Al-A'raf ayat 16-17. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu duduk mengganggu manusia dengan beberapa jalan. Ia duduk melakukan gangguan itu dengan jalan Islam. Setan itu berkata kepada manusia, apakah kamu masuk Islam, meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Tetapi manusia itu menantang setan dengan memeluk agama Islam. Kemudian, setan itu duduk mengganggu manusia dengan jalan hijrah. Setan itu berkata, apakah kamu akan hijrah, meninggalkan bumimu dan langitmu? Tetapi manusia itu menantang setan dan berhijrah. Kemudian setan itu duduk mengganggu manusia dengan jalan jihad. Setan itu berkata, apakah kamu akan berjihad, sedang jihad itu menghilangkan nyawa dan harta? Kamu akan berperang, lalu kamu terbunuh. Maka istrimu akan dikawini oleh orang lain, dan hartamu akan dibagi-bagikan. Tetapi manusia itu menantang setan dan berjihad. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat demikian, lalu meninggal dunia, niscaya berhak bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Sabrah bin Abi Faqih. Rasulullah SAW menyebutkan arti bisikan, yaitu goresan-goresan di dalam hati yang tergores bagi seorang pejuang atau mujahid, bahwa ia akan terbunuh dan istrinya akan dikawini oleh orang lain, dan goresan-goresan yang lain yang mengelakkannya daripada jihad. Goresan-goresan tersebut dapat dimaklumi. Jadi bisikan itu dapat dimaklumi dengan penyaksian. Dan semua goresan itu mempunyai sebab dan menghendaki kepada nama yang dikenalinya. Maka nama sebabnya ialah setan. Dan tidak akan tergambar bahwa manusia itu dapat terlepas dari setan. Hanya manusia itu berbeda di antara orang yang satu dengan lainnya tentang kedurhakaannya dan penurutannya kepada setan.